Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khassa aqwaman bihikmatih waja'alahum madhahira fadlihi wa rahmatih wa khazaina ilmihi wa ma'rifatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidi khalqihi wa imam ahli hadratihi wa qurbihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi wad'il mizan. Allahumma lakal hamdu shukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka ridda wa anta lam tazal li dhalika ahla. يا ميسرة لعسير ويا جابرة لكثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر لنا أمورنا واغفر ذنوبنا واكشف وفرج غمومنا وكروبنا واقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menganugerahkan kepada para manusia pilihan dengan hikmahnya. Mereka kelompok manusia pilihan yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wadah bagi keutamaan dan rahmatnya. Merekalah para khalifah Allah, pengemban rahasia amanah Allah di atas bumi. Barang siapa yang mengikuti mereka, maka akan mendapatkan cahaya kebenaran dan petunjuk dari Allah, karena mereka adalah pemegang rahasia kenabian. Kedudukan yang sangat mulia dan tinggi ini mereka dapatkan karena telah bersungguh-sungguh mengikuti dengan sempurna jejak panutan dan pemimpin mereka yang agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan salawatnya bagi beliau dan segenap keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, kami akan bacakan ringkasan manaqib atau riwayat hidup seorang alim, wali min awliya'illah, seorang yang telah menyatukan dalam dirinya antara ilmu syariat dan hakikat, antara ainul yakin dan hakul yakin, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Syarwani Abdan. Semoga Allah membasahi pusara beliau dengan hujan rahmatnya dan mengumpulkan kita semua dalam surganya. Amin Allahumma amin. Asy-Syaikh Muhammad Syarwani Abdan adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Datuk Kalam Payan Bangil. Beliau termasuk keturunan dari seorang alim yang masyhur, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang terkenal dengan sebutan Datuk Kalam Payan, yang mana beliau hidup di zaman kerajaan Banjar sekitar 300 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Muhammad Syarwani Abdan dilahirkan pada tahun 1913 Masehi di kota kecil Kampung Melayu Ilir sekitar 40 km dari provinsi-provinsi Kalimantan Selatan. Beliau tumbuh besar dan dewasa dalam perhatian dan perlindungan yang sempurna, serta telah mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang agama semenjak usia belia. Di samping menerima pengajaran dari orang tua dan kerabat, beliau juga mengikuti pendidikan di Madrasah Darussalam Martapura yang waktu itu dipimpin oleh paman beliau sendiri, yaitu Tuan Guru Al-Alimul Allamah Asy-Syaikh Muhammad Kasyful Anwar bin Haji Ismail. Selain itu, beliau juga banyak belajar dan berguru kepada beberapa ulama di kota Martapura, dan pada usia yang masih sangat muda, dikarenakan dorongan dan semangat yang kuat untuk menambah dan menimba ilmu agama, maka beliau rela untuk meninggalkan kampung halaman Martapura menuju ke Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil dengan satu tujuan, memperdalam ilmu agama Islam. Selama beberapa tahun di kota Bangil, beliau sempat belajar dan berguru pada ulama-ulama besar di kota Bangil dan Pasuruan. Di antara mereka adalah Kiai Haji Mukhdor Gondang Bangil, Kiai Haji Abu Hasan Wetan Alun Bangil, Kiai Haji Bajuri, dan Kiai Ahmad Jufri Pasuruan. Rupanya keinginan kuat dan semangat beliau belajar yang tinggi ini diketahui oleh paman beliau. Sehingga pada usia sekitar 16 tahun, beliau Muhammad Sarwani dibawa oleh pamannya Tuan Guru Syekh Muhammad Kasyul Anwar berangkat ke Tanah Suci Makkatul Mukarramah. Bersama beliau waktu itu ikut pula saudara sepupu beliau, yaitu Muhammad Sya'rani Arif. Muhammad Sarwani Abdan dan Muhammad Sya'rani Arif selama di Mekah dididik dan diawasi serta dibimbing langsung oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Kasyul Anwar. Di samping itu selama di Mekah, beliau berdua juga sempat belajar dan berguru pada beberapa ulama di sana. Di antara mereka adalah Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Syekh As-Sayyid Ali Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Arabi, Syekh Hasan Mashat, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Saifullah Ad-Daghistani, Syekh Syafi'i Qudah, Syekh Sulaiman Ambon, Syekh Ahyat Al-Bogori, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beliau tidak hanya mendapat pendidikan secara teori, namun juga praktek secara langsung dalam bimbingan paman sekaligus guru beliau, Syekh Muhammad Kasyul Anwar. Melihat kesungguhan, semangat, kecerdasan kedua keponakan Tuan Guru Syekh Muhammad Kasyul Anwar ini, maka banyak guru-guru dan para alim ulama di sana memberikan kasih sayang dan perhatian yang besar kepada mereka berdua, sehingga dalam waktu yang singkat pendidikan yang diberikan telah tampak hasilnya dan mereka berdua mulai dikenal di kota Mekah dengan julukan dua mutiara dari Banjar. Dan bahkan beliau berdua telah mendapatkan kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram atas bimbingan Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Kemudian setelah kurang lebih 10 tahun, Syekh Muhammad Sarwani Abdan dan Syekh Muhammad Sya'rani Arif pulang kembali ke Indonesia sekitar tahun 1941. Sekembali di tanah air, beliau Syekh Muhammad Sarwani Abdan memulai kegiatan mengajar dan berdakwah dengan melakukan beberapa aktivitas pengajaran, antara lain ikut membantu mengajar di Madrasah Darussalam Martapura serta menyelenggarakan pengajian majelis ta'lim di rumah. Adapun setelah beliau pindah di kota Bangil, beliau juga menyelenggarakan pengajian baik untuk umum maupun khusus, juga untuk para alim ulama di kota Bangil dan sekitarnya. Dan akhirnya pada sekitar tahun 1970, beliau mendirikan sebuah pondok pesantren dengan nama Pondok Pesantren Datuk Kalampayan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa selama hidup beliau Syekh Muhammad Sarwani Abdan sangat menghindar dan menjauh dari ketenaran atau popularitas. Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan mendidik para santri di pondok. Beliau juga suka mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, walau dalam urusan apapun. Sebagaimana dikatakan, barang siapa mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, maka Allah akan menyempurnakan urusannya. Dan barang siapa mengerjakan segala sesuatu sembarangan, maka Allah pun akan mengabaikan urusannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, innal abda idza amila amalan ahabballahu minhu an yutqinah. Rawahu Abu Ya'la. Sesungguhnya jika ada seorang hamba mengerjakan sebuah amal, Allah senang jika ia mengerjakannya secara sempurna. Hal ini tampak dari kesungguhan beliau Syekh Muhammad Sarwani Abdan dalam berdakwah, menyebarkan agama Islam, dan telah menghasilkan beberapa karya tulis. Di antaranya yang telah diterbitkan adalah sebuah buku yang berjudul Az-Zakhiratus Tsaminah li Ahlil Istiqamah, atau simpanan berharga. Dan banyak pula dari murid-murid beliau yang menyebar di berbagai daerah di tanah air, khususnya daerah Kalimantan, yang telah mampu untuk meneruskan perjuangan dalam berdakwah, menyebarkan ilmu agama Islam. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan bagi beliau atas segala yang telah dilakukan untuk memberi manfaat kepada umat. Syekh Muhammad Sarwani Abdan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin, pada Senin malam tanggal 11 September 1989, sekitar waktu Isya, dalam usia 76 tahun. Semoga barokahnya selalu dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Sedangkan mengenai kesinambungan kepemimpinan Pondok Pesantren Datuk Kalampean Bangil, sesuai dengan wasiat tertulis beliau, Pondok Pesantren Datuk Kalampean ditangani oleh putra beliau yang bernama Al-Ustaz Al-Hajj Kashful Anwar Syarwani, yang selama beberapa tahun telah mendapatkan bimbingan dan tempaan dari beliau. Hadirin rahimakumullah, demikianlah riwayat singkat dari manaqib Syekh Muhammad Syarwani Abdan yang kita semua siang ini duduk untuk memperingatinya. Walau hanya sekilas, paling tidak kita telah mendapatkan gambaran tentang bagaimana keluhuran akhlak beliau, kecintaannya kepada Allah, Rasulullah, agama, dan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Rumah beliau selalu terbuka, siapapun yang datang beliau terima dengan senang hati, dan mereka yang telah bertemu bagai menemukan kepuasan tersendiri. Sangat banyaknya manusia yang mencintai seseorang, termasuk salah satu tanda bahwa penduduk langit juga mencintai orang tersebut, dan salah satu di antara mereka adalah Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Kita yang hidup setelah mereka saat ini sangat merasa kehilangan orang-orang seperti beliau. Kita tidak memiliki lagi para orang tua yang bisa menjadi rujukan bagi semua kalangan. Rumah-rumah kita tertutup bagi para tamu dan majelis khair, kalaupun ada, hanya sekedar untuk membicarakan masalah duniawi. Bahkan mungkin hanya membicarakan kejelekan orang lain. Kita sering dilanda bingung, sedih, takut dan khawatir, semuanya karena masalah dunia. Sementara para waliullah, mereka jarang keluar rumah, melakukan uzlah, mengasihkan diri dari manusia, bukan karena urusan duniawi, bukan karena pasar sepi, bukan karena banyaknya hutang, tetapi murni karena panggilan hati. Tidak aneh bila hati mereka laksana gudang bagi limpahan karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kemanfaatan bagi banyak orang. Mereka yang membutuhkan apapun, berapapun, bagaimanapun, selalu seolah memiliki jalan keluar. Dan sifat seperti inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga para anbiya yang lain. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, "Wahai Musa, jadilah engkau gudang kekayaan bagi fakir miskin, benteng pelindung bagi yang lemah, penolong bagi yang meminta perlindungan. Niscaya aku Allah akan menjadi kawanmu dalam kesulitan. Aku Allah akan menjadi penghibur dalam kesepian dan pelindungmu siang dan malam." Mudah-mudahan berkat beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan dan berkat para salihin, Allah menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan cinta kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu, memanjangkan umur kita dalam sehat walafiat, meluaskan rezeki kita yang halal, yang barokah, yang akan menjadikan kita orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan menutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita semua di majelis haul ini tercatat merupakan salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan bukti cinta kita kepada para kekasih Allah, sehingga kita nantinya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.